Kemudian pada pelajaran ke-59 sini ada latihan membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Membedakan mana yang dibaca idhar dan mana yang dibaca dengan idgham. Mana idhar qamari, mana idgham syamsi. Nah, insyaallah kita bisa membedakan ya. Karena jelas perbedaan dari sisi tanda ya. Kalau qamariyah apa? Sukun pada lam. Syamsiyah apa? Tasydid pada huruf setelahnya. Baik. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Nah, itu kalimat bihusbanin. Perhatikan bentuknya. Di antara cara menyambung ba dan ha seperti itu. Ba, ya, titiknya di bawah itu ba. Kemudian di kasrah bi. Bihusbanin. Naam. Baik. والنخل ذات الأكمام. والسقف المرفوع. Yang pertama lam, lam apa? Syamsiyah. Was al marfu lam qamariyah. Huwa al barru rahim. Alnya pertama apa? Qamariyah, kemudian syamsiyah. Baik. Sekarang baris yang paling bawah pada halaman ini kita baca. Ini agak panjang ya, kalimatnya banyak. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Walbatinu. Diusahakan tidak tebal. Ba dan alifnya tipis. Batin. Walbatin. Wawu juga demikian. Masuk ke wa. Bukan wawahiru. Tapi wawo. Wawo. Masuk ke wa baru tebal. Naam. Kalimat wal akhiru hamzahnya tebal, hamzahnya panjang atau pendek? Dibaca wal akhiru atau wal akhiru? Panjang. Nah, coba antum bedakan dengan al awwalu, ya, hamzahnya tepat di atas alif. Wal huwal awwalu wal akhiru panjang. Sekali lagi, huwal awwalu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, baik, halaman berikutnya. Ini semakin panjang, jadi enggak apa ya buat latihan. Intinya sebenarnya apa? Melatih mana yang syamsiah, mana yang qamariyah. Baik. Kalau belum bisa lancar, bisa dengan tempo yang pelan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Wa alanna termasuk lam syamsiyah atau qamariyah ini wa alanna. Wa alanna lahul. Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Ada yang mengatakan syamsiyah? Bunya di tasydid itu. Qamariyah. Masyaallah. Syamsiyah? Mana yang syamsiyah? Qamariyah harusnya di sukun. Nah, ini tasydid ini. Berarti apa? Bukan juga. Lihat lamnya itu, lamnya sukun. Bukan sukun, ya, berharokat, ya. Berarti bukan al-ta'rif, ya. Bukan lamul harf, ya. Lam biasa ini. Demikian pula hamzahnya juga bukan hamzah wasl, ada simbol hamzah. Jadi alanna lamnya bukan lamul harf, ya, bukan lamul harf. Jadi dibaca wa ala. Ya, lamnya bukan komariah, juga bukan samsiah. Ya. Wa alanna, ya, bukan wa anna, ya, bukan juga wa alna. Lamnya berharokat. Tayyib. Bawahnya ya. Tambah panjang ini. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Subhanahu wa ta'ala. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Sekali lagi. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Kalimat al-muhaiminu ya, ya-nya dari makhraj ya, dari tengah-tengah lidah. Al-muhay, bukan muhay, muhay. Taib, yang terakhir dalam bab ini, ini juga panjang. Fa'arsalna alaihimu tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wal dama. Alaihimu الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقمل ميمنا غنة والقمل يا والقمل طيب إن شاء الله سأل لك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الطوفان الطوفان لام apa syamsiyah wal jarad qamariyah wal qummal qamariyah wad dhafadi'a syamsiyah wad dama. Nah, kalau lam ketemu nun seperti yang tadi kita baca pada pelajaran ke 58, an-nasi atau al-nasi masuk ya, an-nasi. Lam ketemu nun itu kan. Mungkin pula an-nari, bukan al-nari. Ya. Tapi kalau lamnya bukan lam ta'rif, ya, seperti fa'arsalna, maka harus dibaca jelas fa'arsalna. Ya. Paham tak? Kalau tadi kan kalau lamnya huruf kan hilang, an-naru, an-nasi. Tapi kalau lamnya lam sukun dan bukan huruf, bukan harf, tapi seperti ini lam fi'il, maka harus dibaca jelas seperti yang dulu waj'alna ya lil muttaqina imama, seperti ini juga fa arsalna harus jelas, jangan sampai itu fa arsalna ya fa arsalna. Baik, selesai pelajaran hukum apa al ta'rif atau lamul harf.